Begitupun kehidupan kita, bagai malam tanpa bintang dan rembulan. Aku terlena, aku terlupa. Apalah artinya hidup ini tanpa cinta kasih tulus dan suci. Setiap saat ku sebut namamu, jangan tinggalkan aku sendiri. Tanpamu tak sanggup hidup begini. Engkaulah satu yang aku cinta dalam hidup ini. Kemarin aku melupakanmu, kemarin aku kamu, namun engkau tersenyum, sucinya cintamu. Dan kini sampai akhir hidupku, ku mohon jangan tinggalkan aku. Jangan